Kemarin kita telah menjelaskan tentang definisi daripada kalimat atau kata tafsir. Ada yang bisa menjelaskan makna tafsir secara bahasa? Kemarin al-kashfu wal-idhah maknanya adalah al-kashfu wal-idhah, itu makna tafsir, menyibak dan menerangkan atau menjelaskan, itu makna tafsir. Kalau cuma merubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain, itu tidak dinamakan tafsir. Tapi apa? Turjumah. Terjemah bahasa kita. Maka orang yang membaca terjemahan Al-Quran belum dikatakan membaca penafsiran Al-Quran. Karena dalam terjemahan itu belum tentu dijelaskan. Paham? Nah. Dan pada bab ini, kita masuk pembahasan tentang penjelasan apa itu tauhid dan apa itu syahadat la ilaha illallah. Pada la ilaha illallah adalah tauhid itu sendiri. Sudah kita nukilkan belum ayat yang kemarin? Ayat yang pertama Al-Isra. Sudah ya? Kemudian sekarang yang kedua, ayat yang kedua. Apa makna wasilah dalam surat Al-Isra ayat 57 ini? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Apa makna wasilah dalam ayat ini? Naam, banyak dari kalangan para mufassirun menjelaskan makna al-wasilah dalam ayat ini adalah al-qurbah al-amalu ta'ah, amalan ketaatan dan amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, berarti apa? Orang-orang dengan ayat ini, orang-orang yang meminta atau beribadah kepada sesama makhluk, berarti mereka adalah orang yang dungu. Karena makhluk Allah Azza wa Jal, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah, semulia apapun kedudukannya di sisi Allah, tetap mereka semua adalah makhluk. Yang mereka memiliki sifat yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sama-sama mencari wasilah, mencari amalan yang akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sama-sama butuh kepada Allah, kenapa diminta? Sama-sama mencari perantaraan dengan ketaatan kepada Allah, kenapa dia juga dipinta dijadikan wasilah kepada Allah? Tentunya ini merupakan sebesar-besarnya kedunguan. Makanya pantas kalau orang musyrik itu dikatakan orang dungu. La aqla lahum fa innahum la yaqilun. Enggak punya otak. Enggak ada akalnya, walaupun Allah beri kepada mereka akal. Tapi kesyirikan yang mereka lakukan sudah merusak akalnya, sampai berani meminta-minta kepada sesama makhluk. Dan terkadang kedunguannya parah. Kalau orang terdahulu, musyrikin terdahulu masih mending, walaupun musyrik, yang diminta orang-orang mulia. Ya. Ya dijadikan andak, yang dijadikan tandingan atau sekutu bagi Allah adalah makhluk-makhluk yang mulia, para nabi, para wali, para malaikat. Tapi orang musyrikin belakangan, seperti para penganut agama kepala botak, ya, orang Hindu Buddha, apa yang mereka pinta? Patung. Yang menurut mereka itu adalah para dewa. Dan ini adalah kedunguan yang sangat-sangat parah. Nah, ini menunjukkan benar kata Allah, fa innahum la ya'qilun. Orang musyrik itu tidak memiliki akal. Persis seperti hewan tingkah lakunya. Nah, kemudian ana baru ingat sebagian para ulama ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat 57 makna al-wasilah, ketika menjelaskan makna al-wasilah, memang sebagian para ulama ada menafsirkan penafsiran yang lain. Makna al-wasilah yang ma'ruf di kalangan para mufassirin yaitu yang sudah kita sebutkan, al-qurba, kemudian ketaatan kepada Allah. Sebagian lagi menafsirkan dengan al-hajah. Ya, al-wasilah maknanya adalah al-hajah. Anak-anak, anak-anak, duduk tenang. Makan yang banyak, duduk tenang. Baik. Sebagian para mufassirun mengartikan al-wasilah apa maknanya? Al-hajah. Hajat atau kebutuhan. Sebagaimana pernah diukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Manthur. Tafsir bil athar, termasuk tafsir yang tebal, kurang lebih 8 atau 10 jilid. Salah satu kitab tafsir kata para ulama yang dhakhmah, yang sangat besar. Karena setiap ayat tidaklah ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti kecuali ada athar-atharnya dari salaf langsung, dari sahabat atau tabi'in atau atba' at-tabi'in. Kitab yang sangat luar biasa. Kalau mau jadi da'i, mesti harus memiliki kitab ini. Baik. Disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Manthur, ketika datang Nafi' bin Al-Azraq kepada salah seorang mufti dari kalangan sahabat, mufti muda, yang umurnya masih belasan tahun, yaitu Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Nafi' bin Al-Azraq datang kepada Abdullah bin Abbas menanyakan penafsiran surat Al-Ma'idah ayat 35, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, ya ayuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi al-wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Azza wa Jal dan carilah al-wasilah kepada Allah. Apa kata Nafi' bin Al-Azraq? Ma makna al-wasilah fi hadhil ayah? Apa makna al-wasilah di dalam ayat ini, wahai Abdullah bin Al-Abbas? Apa kata Abdullah bin Al-Abbas? Al-wasilah maknaha al-hajah. Al-wasilah maknanya adalah hajat atau kebutuhan. Sebagian para ulama merujukkan penafsiran tersebut. Karena penafsirannya langsung datang dari Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Berarti ada beberapa penafsiran. Ada al-qurbah, ada al-amalu ta'ah, ada juga al-hajah. Ini semua penafsiran datang dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in minas sahabah wat tabi'in wa atba' at-tabi'in. Antum tahu siapa Nafi' bin Al-Azraq? Hah? Antum pernah dengar gak? Sejarah salah satu sekte kelompok Khawarij yang bernama Azariqah. Pernah dengar gak? Azariqah ini adalah Khawarij paling ekstrim di masanya kaum salaf. Ya, Azariqah ini nisbah kepada orang yang kita sebutkan tadi, Nafi' bin Al-Azraq Al-Haruri. Nafi' bin Al-Azraq, pentolan Khawarij di masa salaf. Makanya Al-Azraq, orang-orang yang mengikutinya disebut Al-Azariqah. Nisbah kepada Nafi' bin Al-Azraq. Apa faedahnya? Apa faedah penafsiran yang kita sebutkan tadi tentang mana al-wasilah? Apa faedahnya kira-kira? Hah? Faedahnya adalah hidayah itu mahal. Orang belajar kepada para ulama belum tentu dia berada di atas petunjuk. Bahkan orang belajar kepada sahabat sekalipun belum tentu dia bisa berjalan di atas manhaj salaf. Nafi' bin Al-Azraq belajar langsung penafsiran kepada siapa? Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, dia ini adalah min ru'asail khawarij. Dia adalah pentolan kaum Khawarij di masanya Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Makanya jangan dijadikan dalih. Kalau ada orang dibantah dengan kesesatannya, apa dibantah? Muridnya ulama. Pernah di Saudi, pernah di Yaman, itu bukan dalil. Dan itu bukan dalil dalam Islam. Ana pernah cerita, ana memiliki senior yang dulunya dia berdakwah kepada sunnah, sekarang jadi dukun. Muridnya siapa? Orang yang pernah menimba ilmu sekian tahun kepada salah satu mujaddid di abad ini, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Jadi bukan sebuah hujah, bukan sebuah dalil. Fulan dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Fulan alumni Darul Hadis Damaj. Fulan alumni Darul Hadis Fuyus. Itu bukan jaminan. Sekarang manhaj dia dalam beragama bagaimana? Prinsip-prinsip dalam dakwah salafiyah itu bagaimana? Bagaimana prinsip dia terhadap tauhid? Apa yang dia suarakan dalam dakwahnya? Tauhid atau bukan prioritasnya? Bagaimana prinsip dia di dalam menyikapi waliul amr yang muslim walaupun zalim? Apakah menganjurkan untuk taat dan menahan lisan dari mencela, ataukah dia mengajak kepada pemberontakan, baik itu dengan lisan atau tulisan ataupun perbuatan? Itu yang dilihat, bukan cuma muridnya si fulan. Oh, pernah belajar sama Syekh bin Bas, Oh, pernah belajar sama Al-Imam Al-Albani. Bukan itu prinsipnya. Dalam untuk menentukan seorang alim itu sunni atau bukan sunni. Bukan cuma dilihat gurunya. Tapi lihat bagaimana prinsip dia di dalam menegakkan sunnah. Termasuk lihat di sini. Bagaimana Nafi bin Al-Azraq belajar penafsiran langsung kepada siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dikatakan sebagai min ru'asail khawarij, kata Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, kitab Jarh wa Ta'dil, ya, karya Imam siapa? Ibnu Hajar rahimahullah. Faham sampai di sini? Nah, makanya jangan tertipu dengan gelar, ya, dan jangan juga kita menutup telinga dari orang yang gak punya gelar, tamatan SD. Kenapa bicara tentang agama? Dia memiliki kitab, dia memiliki hujjah, istimewa. Dengar apa yang dia ucapkan. Doktor, kalau dia adalah dokter yang kosong, jangan dengar. Berbicara cuma retorika panjang bahasa, tapi kosong dari hujjah. Kosong dari al-fahmus salaf. Ya. Al-haqu, apa kata para ulama? Hah? Prinsip manhaj yang sering ana sebutkan. Al-haqu la yu'rafu birrijal, innamar rijal yu'rafu bil haq. Kebenaran itu diketahui bukan karena yang datang membawa ini orang besar, para tokoh, bukan. Tapi orang itu dikatakan tokoh ketika kapan? Ketika dia membawa Alkitab was sunnah. Ya. Baik. Makanya sebagian para ulama ketika menafsirkan hadis-hadis yang memerintahkan mengambil ilmu itu dari al-akabir, dari orang-orang besar, jangan menimba ilmu dari al-asagir, dari orang-orang kecil. Apa kata mereka? Al-asagir man kabbarahu ilmuhu walau sahura sinnuhu. Yang namanya akabir, orang-orang yang besar, yang layak untuk kalian jadikan sebagai rujukan ilmu, adalah orang-orang yang dibesarkan oleh ilmunya. Setiap berbicara memakai qala Allah wa qala rasuluhu wa fahmus salaf. Walaupun ilmunya itu masih anak-anak. Abdullah bin Al-Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi apa mereka? Menjadi para mufti. Setelah wafatnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kibarus sahabat, sahabat-sahabat senior dalam hal umur, terkadang bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, tentang penafsiran-penafsiran ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya jangan tertipu dengan gelar dakatirah. Apalagi kata Syalbani rahimahullah, dakatirah akhir zaman, para dokter akhir zaman. Ya, berbicara tentang fikih, gelarnya doktor fikih, tapi gak ngerti tentang fikih sedikit pun. Berbicara tentang tafsir, tapi dia gak paham tentang tafsir. Berbicara tentang hadis, dia tidak mengerti mana hadis. Jadi tetap tolak ukurnya apa? Al-ilm, ad-dalil, al-hujjah. Ya, ambil pelajaran dari kisahnya Nafi' bin Al-Azraq. Belajar ilmu kepada Abdullah bin Abbas. Masih menyimpang. Apalagi belajarnya cuma kepada kami. Ya. Yang jauh dari masa para sahabat. Kami hanya belajar setahun dua tahun kepada para ulama. Masih sangat dimungkinkan untuk saya dan kalian itu menyimpang. Makanya terus belajar. Dan jangan ada asabiyah. Hatta kepada saya, hatta kepada Ustaz Edi, atau kepada yang lainnya. Yang salah tetap katakan salah, yang batil katakan batil. Kalau ada ucapan kami yang menyimpang dari Alkitab wa Sunnah, bantah. Jangan kalian diamkan. Oh segan, Ustaz agak enak. Enggak. Saya, guru saya dulu. Ustaz Ja'far rahimahullah ta'ala, guru saya. Ketika beliau berpendapat tentang bolehnya menasihati pemimpin di halayak ramai, di podium, saya termasuk dari murid-murid yang terbang membantah beliau waktu di Jakarta. Ya, dalam sekian banyak pendapat. Begitu juga pendapat guru kami yang mulia Syekh Abdurrahman Al-Mar'i, ketika kami lihat ada yang keliru kita bantah. Siapapun. Tidak ada asabiyah di dalam Islam. Ya. Kita boleh fanatik hanya kepada ucapan Allah dan Rasulnya. Ya. Faham ya ikhwah? Tayyib. Kayak tadi, anak kecil berkata, dia ditanya di mana Allah? Dia menjawab di atas arsnya. Ada doktor alumni Maroko atau MA alumni Maroko, iya. Siapa itu namanya? Hah? Ustadz Ali Syubhat itu, UAS. Kemudian ada LC alumni Libya sana, UA. Dia mengingkari sifat ulu bagi Allah. Mengingkari Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arusnya. Mana yang kita terima? Suara anak kecil yang SD aja belum lulus? Atau tadi orang-orang yang pernah menimba ilmu keluar negeri sana? Hah? Mana kita terima? Suara anak kecil yang sesuai dengan hujjah. Faham ya ikhwah? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mukadimah setelah sekian minggu libur ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dengan kertas. Masih ada waktu 15 menit. Nah. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencatat. Maknanya adalah al-qurbah wal amalut ta'ah. Atau al-qurba maknanya adalah al-hasanah. Ya. Nah, terangkan sesuai dengan penafsiran as-salafus shalih. Dan terangkan dengan cara yang kira-kira masuk di dalam IQ-nya mereka. Dan jangan terlalu intelek dalam menerangkan sebuah permasalahan kalau orang yang menjadi audiens tidak paham itu adalah orang yang gambar pemikiran lemah. Ya. Karena ada sebagian orang itu dalam dakwahnya itu takalluf. Apa takalluf? Memberat-beratkan diri. Sampai dalam daurah pun memberat-beratkan diri. Ada sebagian da'i sudah tahu dakwahnya di negeri Indonesia. Pakai judul daurah bahasa Inggris. Hada jahil. Gak ngerti umat Indonesia. Antum tahu sebagian orang di negeri Indonesia ini bahasa nasionalnya gak paham. Saya pernah masuk ke pelosok Pulau Jawa waktu saya di Jakarta dulu, di daerah Banyumas sana, bingung. Diundang isi daurah, ternyata audiensnya enggak paham bahasa nasional, taunya bahasa Jawa ngapak. Saya harus ngomong apa? Dakwahnya pakai bahasa ngapak. Akhirnya sudah sebisa yang mereka akan paham. Ini pakai bahasa Inggris di Indonesia. Mai-mai apa itu? Ya enggak? Bahkan di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kita baca dalam penafsiran Ibnu Katsir, di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, orang yang berbicara dengan sign ritonatul Arab durib. Orang yang berbicara dengan ritonatul Ajam. Orang yang berbicara dengan bahasa orang Ajam, maksudnya selain Islam, yang gak ada kebutuhan di zaman Umar itu digebukin. Hukumannya Umar terhadap mereka. Lah kita gak ada hajatnya daurah buat pakai judul bahasa Inggris. Ada hajatnya gak? Apa manfaatnya? Oh, ngikuti kekinian. Itu gayanya orang-orang harokiyun ya akhi. Kecuali antum diundangnya ke Inggris sana. Ya bahasanya Inggris. Antum di negeri Indonesia gak ada butuh pakai bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa-bahasa tersebut? Gak pede dengan bahasa yang sudah dituliskan oleh para ulama ussalaf. Kitabul Aqidah. Kitab tentang aqidah. Gak pede dengan judul yang telah ditetapkan oleh para ulama, Al-Firqatun Najiyah, diterjemahkan golongan yang selamat. Oh, terlalu kaku. Inilah yang telah diajarkan oleh para ulama. Katanya kembali kepada kibarul ulama. Ulama sudah menetapkan seperti itu, ikuti. Nanti peminatnya kurang, Ustaz. Kita bukan jualan ikan ya akhi. Kita bukan produk makanan ya akhi. Kita ini sedang menawarkan Alkitab wa Sunnah dengan caranya kaum salaf. Mau ikut yang untung dia, tidak ikut yang rugi dia. Ikuti manhajnya salaf, ikuti manhaj yang telah diajarkan oleh para ulama. Sebagian duat enggak pede lagi. Ngasih judul kajiannya bahasa-bahasa para ulama, Inggris lebih ini. Sampai kadang bahasa-bahasa kotor. Selingkuh itu indah. Coba daurah sampai ada judul selingkuh itu indah. Ada lagi Dai Hasmi, Salafi Haroki Bogor sana. Ngasih judul ngambil hikmah kematian Naruto. Ada jahil murakkab. Allah musta'an. Ada lagi yang ngasih judul daurahnya bego Allah. Coba. La haula wala quwata illa billah. Mau jadi apa umat kalau duatnya seperti ini? Makanya jangan salah kalau umatnya umat gaul. Karena ustaznya juga gaul. Enggak ada lagi PPD. Kajian apa? Fathul Majid. Kalau zaman dulu kita awal-awal mengenal dakwah salafiyah, judul itu sudah menenangkan hati. Karena fitrah kita masih bagus. Lah kalau sekarang, judul Fathul Majid, Manhaj Salaf itu sudah kayaknya kaku. Kenapa Anda berpandangan demikian? Karena hati Anda sudah banyak terkotori syubhat. Sudah penuh penyakit. Makanya lebih senang gaya kekini-kinian daripada kedulu-duluan. Ya. Na'am nas'alullah as-salamah wal afiyah. Para duat sudah banyak terkena penyakit harokiyah. Allah musta'an. Baik.